Oke nih, lagu kebesaran buat kalian semua. Saya pengen ngajakin kalian semua yang di sini nyanyi bareng. Buat Seromania, Vianisti juga Pak Sobati. Oke, nyanyi bareng ya. Ayo, Rama hafal gak sama lagunya? Alhamdulillah. Di sini semua berawal. Di sini kita berbagi kesan. Satu jiwa.